الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله teman-teman yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang keempat. Apa bunyinya? Inna ghairikum. Nah. Sifatul thubutiyah, sifatul madhin wa kamal. كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. Diulangi lagi, coba. Indah yang Muhammad Talib Al-Tum. Nah, itu kaidah yang keempat yang dipahami dengan baik karena masih berhubungan dengan kaidah yang ketiga. Naam. Yaitu bahwa sifat-sifat kemurnian adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Kapan saja semakin banyak dan bermacam-macam penunjukannya, maka akan semakin nampak banyaknya kesempurnaan dan yang disifati. Dan kemarin ikhwanillah, tatkala sifat thubutiyah keadaannya demikian, semakin banyak disebutkan, semakin apa menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asal dalam sifat thubutiyah disebutkan secara apa? Secara terperinci. Sifat thubutiyah hukum asalnya disebutkan secara terperinci. Adapun sifat salbiyah asalnya disebutkan secara global. Nah, tapi terkadang disebutkan sifat-sifat salbiyah secara rinci pada tiga kondisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hindari ahlakum. Pertama untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, contohnya kemudian yang kedua untuk menafikan apa? Yang dituduhkan oleh para pendusta. Nah, baik, contohnya وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. طيب terus yang ketiga menolak apa yang ditolak? Menolak bukan menolak kekurangannya. Apa yang ditolak pada poin kondisi yang ketiga? Itu menolak adanya penggambaran kekurangan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara tertentu, contohnya وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kita baca mazmunul qa'idah. Qala syekhuna Kamal al-Adani rahimahullah ta'ala mazmunul qa'idah, kesimpulan dari kaidah yang keempat. Zuhuru kamalil mawsuf yatanawwa'u bitanawwa'i dalalati sifati thubutiyah. Nampaknya kesempurnaan zat yang disifati itu bermacam-macam sebagaimana bermacam-macamnya penunjukan sifat-sifat thubutiyah. Ini jelas. Maka pada kaidah yang hendaknya diperhatikan ketika mengungkapkan ikhwanifillah, nah, jangan sampai lalai bahwasanya yang menjadi jawab atas apa, atas kalimat ini, yaitu sifat-sifat tubuhiyah, sifat pujian dan kesempurnaan. Nah, kapan saja semakin banyak dan bermacam-macam penunjukannya, maka semakin nampak. Karena yang diinginkan ini, yaitu semakin nampak apa, banyaknya kesempurnaan dan yang disifati. Jadi nampaknya kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermacam-macam sebagaimana bermacam-macamnya penunjukan sifat-sifat tubuhiyah. Sehingga semakin banyak sifat-sifat tubuhiyah, semakin jelas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ta'addudu sifati ats-tsubutiyyah raddan 'ala ahli bid'ah. Berbilangnya sifat-sifat tsubutiyyah sebagai bantahan atas ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah apabila mereka sebagiannya menolak secara totalitas sifat-sifat tsubutiyyah, sebagiannya menolak dan menetapkan sebagian. Dan ahli sunnah menetapkan semua sifat tsubutiyyah yang datang dalam dalil. Dan dengan semakin berbilangnya itu, semakin jelas apa batilnya apa yang diyakini ahli bid'ah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu dipahami di sini, la yalzamu min ta'addudis sifati tsubutiyyah ta'addud adz-dzat. La yalzamu min ta'addudis sifati tsubutiyyah ta'addud adz-dzat. Tidak melazimkan dari berbilangnya sifat-sifat tsubutiyyah itu berbilangnya zat yang disifati. Ini penting karena sebagian alasan ahli ta'til yang menjadikan mereka menolak sifat-sifat tsubutiyyah. Kenapa? Karena kalau mereka menetapkan sifat-sifat tsubutiyyah melazimkan berbilangnya zat yang diibadai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menurut mereka sifat-sifat itu tidak boleh berbilang, Karena berbilangnya sifat-sifat melazimkan berbilangnya zat yang disifati. Sehingga kalau yang disifati itu Allah, maka berbilangnya sifat-sifat Allah na'am melazimkan berbilangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya batil, ya tidak. Makanya ahlu ta'til tidak mau menetapkan sifat-sifat tubutiyah. Paham di sini? Syubhat mereka. Dan dalam poin yang ketiga ini, nah, Syekh menegaskan bahwasanya tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman berbilangnya sifat-sifat tubutiyah dengan berbilangnya zat yang disifati. Kenapa? Karena pada manusia saja satu orang terkadang sifatnya banyak. Nah, dan sifatnya mesti lebih dari satu. Nah, ya, lebih dari satu. Si fulan misalnya seorang yang tinggi, kurus, mendengar, melihat, nah, suka tertawa, nah, yang lari cepat, taib, dan seterusnya. Sifatnya banyak. Dan apakah mesti satu sifat itu satu orang tersendiri? Tidak, ya tidak. Sifat yang banyak itu ditujukan untuk satu orang saja. Dan demikian pula pada sifat-sifat Allah. Jadi tidak melazimkan berbilangnya sifat-sifat tubutiyah itu berbilangnya zat yang disifati. Hal yang sangat mudah seperti ini, alhamdulillah, kita perhatikan. Kok sampai-sampainya ahlul bidah dalam kebingungan dalam apa mensikapinya. Dan itulah taufik dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah tidak hanya sekedar na'am butuh kecerdasan, tapi yang dibutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, syartul thubutis sifatil kamaliyyati thubutiyyah wal kitab was sunnah as sahihah. Syarat tetapnya sifat-sifat kesempurnaan yang tabit bagi Allah itu adalah Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Ini jelas sebagaimana pada permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati dahulu. Baik. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang keempat. Kita masuk pada al-qa'idatul khamisah. قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. صفات الثبوتية itu terbagi menjadi dua jenis, ذاتية dan فعلية. Nah, kita baca dahulu penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk kita pahami pokok kitab, baru kemudian kita baca ta'lim. Qala fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Adapun sifat dzatiyah yaitu sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Ini sifat dzatiyah. Yaitu sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Jadi tidak ada waktu dari waktu-waktu yang ada di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat tersebut. Makanya dikatakan di sini lam yazal wa la yazal. Jadi terus-menerus dan senantiasa. Nah, enggak pernah sifat ini Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengannya. Contohnya apakah ilmi seperti sifat ilmu. Karena kapan saja sifat ilmu itu tidak ada pada Allah, berarti kelazimannya apa? Jahil, ya tidak, dan ini tidak mungkin bagi Allah. wal qudrah dan sifat qudrah. Dan sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Was sam' mendengar, wal basar melihat, wal izzah kemuliaan, wal hikmah kebijaksanaan, wal ulu ketinggian, wal azamah keagungan. Baik. Ini sifat dzatiyah, yaitu allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Wa minha, dan di antara sifat-sifat dzatiyah, nah as-sifatul khabariyah, yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ada dzatiyah, ada fi'liyah, ada khabariyah. Kalau kita ingin lebih detailkan, dzatiyah itu adalah bagian dari sifat khabariyah adalah bagian dari sifat dzatiyah. Karena dzatiyah, fanifillah, nah biar mudahnya, para ulama membagi menjadi dua, dzatiyah ma'nawiyah dan dzatiyah khabariyah. Dzatiyah ma'nawiyah inilah yang disebutkan awal tadi ya, seperti al-ilmu wal-qudrah was-sam' wal-basar. Ini dzatiyah ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, dzatiyah khabariyah. Kal-wajhi wal-yadain wal-ainain, seperti sifat wajah, dua tangan dan dua mata. Nah, serta sifat-sifat yang lain. Baik, apa pengertian sifat dzatiyah khabariyah? Nah, dzatiyah jelas, nah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Lalu disematkannya kata khabariyah untuk membedakan dzatiyah yang sifatnya maknawiyah. Nah, karena dzatiyah khabariyah fanifillah, nah yaitu sifat-sifat yang penamaan sifat-sifat tersebut di sisi kita, yaitu di sisi para makhluk, itu adalah bagian-bagian tubuh. Na'am, alladhi musammahu lana ajza'un wa ab'ad, yaitu sifat-sifat dzatiyah yang penamaannya kalau diterapkan pada kita para makhluk adalah bagian-bagian dari tubuh. Seperti apa? Wajah, nah, tangan, mata. Nah, ini kalau diterapkan pada makhluk bagian dari badan tubuh. Nah, perhatikan di sini, kalau diterapkan pada makhluk. Nah, kalau diterapkan pada makhluk. Ini harus na'am di garis bawahi dan jangan sampai na'am lupa. Bahwasanya sifat khabariyah yaitu sifat-sifat yang penamaannya kalau na'am diterapkan pada makhluk adalah merupakan bagian-bagian dari tubuh. Paham sampai sini? Sama Zain? Nah, dinamakan dengan dzatiyah khabariyah. Baik, adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, fa'ilillah, tidak boleh kita kemudian mengatakan berarti kalau kita tetapkan sifat wajah itu melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu punya jism. Nah, seperti jasadnya makhluk, ini tidak boleh. Penggambaran yang muncul harus kita usir. Harus kita usir sejauh-jauhnya karena itu datangnya dari syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat wajah baginya, kita tetapkan sesuai dengan dalil dan tidak boleh kita bertanya-tanya tentang apa bagaimananya. Kita tetapkan wajah-wajah selesai. Dan bahkan nikmat yang paling besar kelak di surga adalah bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimananya sekali lagi tidak boleh muncul dalam apa? Dalam benak kita. Ini sifat yang pertama, sifat dzatiyah. Adapun jenis yang kedua, wal fi'liyah. Hiya allati tata'allaku bi masyiatih. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiahnya. Yaitu maksudnya berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan melakukannya, dan apabila Allah menghendaki, maka Allah tidak akan melakukannya. Ini makna tata'allaqu bi masyiati. Berarti sifat fi'li adalah semua sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, akan Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan Allah lakukan. Paham kami di sini? Contohnya, kal istiwa 'alal 'arsy, seperti istiwanya Allah na'am di atas 'arsy. Apa makna istiwa? Apa makna istiwa? Indahnya Dimas. Nah, istiwa bermakna 'ala wa rtafa'. Ulu wal irtifa, yaitu tinggi, naik. Nah, berarti sifat tingginya Allah di atas arsy. Wa nuzul ila sama'id dunia, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ini juga sifat apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembagian sifat thubutiyah. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain kal kalam. Dan terkadang sifat dzatiyah itu juga sifat fi'liyah. Ya, terkadang ada sifat yang dia itu masuk sifat dzatiyah juga sekaligus dia sifat fi'liyah. Nah, dilihat dari dua sisi. Seperti sifat kalam. Nah, fa'innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah. Sebab sifat kalam ini dilihat dari sisi asalnya adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus na'am mutakallim, disifati dengan sifat kalam, zat yang apa? Yang berbicara. Karena tidak pernah na'am dari waktu-waktu yang ada Allah disifati dengan sifat bisu, ya tidak. Maka dari sisi ini na'am sifat kalam sifat dzatiyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus menerus disifati dengan sifat kalam ini. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Adapun dilihat dari sisi masing-masing kalam Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya ahadul kalam, yaitu masing-masing kalam Allah Subhanahu wa taala itu satu persatunya, maka itu adalah sifat fi'liyah. Paham? Dari sisi asal sifatnya itu sifat dzatiyah, jadi asal kalam. Naam, sifat dzatiyah. Tapi dilihat dari sisi masing-masing naam perkataan Allah, maka adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Li'annal kalama yata'allaqu bi masyiati. Dikarenakan kalam tersebut satu persatunya berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ya takallamu mata syaa bima syaa. Allah akan berbicara kapan saja dia kehendaki, dengan apa saja dia kehendaki. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabinya. Nah, Allah katakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi ahad kalam ini, masing-masing dari kalam Allah azza wajalla ini maksudnya sifat apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah. Tapi dari asal, ya dari asal sifat itu masuk dalam sifat dzatiyah. Nah, Kama fi qawlihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Dia menghendaki sesuatu maka Dia akan mengatakan padanya kun fayakun. Jadi kalau Allah ingin, Allah akan katakan. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan masyiah. Berhubungan dengan masyiah. Berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada paragraf ini na'am penting untuk dipahami. Makanya ikhwan fillah, na'am, sebagian ulama dalam pembahasan kalam mengatakan dengan istilah apa, bahwasanya na'am kalamullah na'am qadimun nau' hadithul ahad. Qadimun nau' hadithul ahad. Maksudnya apa? Bahwasanya kalam, sifat kalam itu adalah dari sisi jenisnya adalah qadim, yaitu apa? Sifat yang terdahulu senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, senantiasa ada pada Allah. Adapun hadithul ahad maksudnya masing-masing dari kalam Allah itu hadith. Maksudnya hadith apa? Baru, dalam artian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, besok insyaAllah pada ta'liq akan kita baca bahwasanya nah, sifat-sifat fi'liyah yang lain pun ikhwanifillah nah, juga dikategorikan seperti ini. Nah, bahwasanya as-sifatul fi'liyah hiya dhatiyatun min jihati ittisafir Rabbi azza wa jalla biha azalan wa abadan. Naam. Yaitu bahwasanya sifat-sifat fi'liyah itu sifat dhatiyah. Dari sisi mana? Dari sisi sifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya sejak zaman azali. Sejak zaman azali dan terus-menerus akan disifati dengannya secara abadi. InsyaAllah kita baca pada ta'liq na'am nomor 1 di halaman 111 besok insyaAllah. Tapi pahami ini dulu ikhwan fillah agar tidak rancu. Kemudian beliau mengatakan wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Setelah kita tahu ada sifat dhatiyah, ada sifat fi'liyah, kemudian ada sifat-sifat apa? Dhatiyah fi'liyah. Dhatiyah dari sisi apa? Asal sifat itu. Fi'liyah dilihat dari sisi apa? Hubungannya dengan masyiah. Kemudian semua sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah yang dinamakan dengan sifat apa? Sifat apa yang berhubungan dengan masyiah Allah? Ja'far. Sifat fi'liyah. Maka itu tabi'atun li hikmatih, mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi semua sifat-sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya apa? Terkandung di dalamnya hikmah. Itu harus kita yakini. Nah, semua nah, sifat-sifat yang berhubungan dengan masya Allah mesti ya mengikuti apa? Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mesti terkandung di dalamnya hikmah. Tapi waqad takunu al-hikmatu ma'lumatan lana waqad na'jizu 'an idrakiha. Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut, tapi terkadang juga kita tidak mampu untuk mencapai na'am pemahaman terhadap hikmah tersebut. Tapi yakin mesti ada. Ada apanya Barif? Mesti ada hikmahnya. Nah, semua perbuatan Allah mesti ada hikmahnya. Tapi kadang kita mengetahui hikmah tersebut, terkadang tidak. Paham? Bukan berarti ketika kita tidak mengetahui hikmah ini berarti Allah melakukan ini sia-sia. Tidak boleh. Kita yakin ikhwan fillah pada semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, nah, dan berbuat itu semuanya terkandung di dalamnya hikmah. Oleh karena itulah beliau tegaskan, lakinnana na'lamu ilmal yakini annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Walaupun kita tidak mampu untuk memahami hikmah tersebut terkadang, tapi kita semua yakin dengan, kita semua tahu dengan na'am ilmu yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki sesuatu pun kecuali kehendaknya itu mencocoki hikmahnya. Mencocoki hikmah. Kama yushiru ilaihi qauluhu ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana 'aliman hakima. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu 'aliman hakima. Ketika Allah berkehendak, Allah itu alim, Allah itu tahu. Nah, jadi kehendak Allah tidak kemudian apa? Berkehendak pada hal-hal yang menunjukkan kejahilan. Semuanya pada perkara yang bagus hikmahnya. Nah, pada perkara-perkara yang mesti hikmah di balik itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari perbuatan-perbuatan Allah dari sisi hikmah yang disifati dengan keburukan. Ya tidak. Tidak boleh kita mengatakan nah, ada perbuatan di antara perbuatan-perbuatan Allah yang buruk. Tidak boleh. Kenapa? Semuanya baik. Kenapa? Karena semuanya dibangun di atas, di atas apa? Hikmah. Paham? Nah, ini masya Allah untuk kaidah yang kalimat ringkas, alhamdulillah, tapi pahami. Nah, padat sekali ini yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau kita memahami dengan baik, padanya faedah yang besar pada pembahasan asma wa sifat nantinya. Ketika kita mempelajari wasitiyah maupun ketika mempelajari tahawiyah. Baik, pahami ini dulu. InsyaAllah kita baca ta'liq pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wa sadat walhamdulillahi rabbil alamin.